di ujung pelangi ada istana di atas awan, ingin terbang ke sana. Membuatmu bahagia. Temukan saja imajinasi, lihatlah jauh dalam hatimu cinta, dongeng terindah dunia. Nane, sekarang masih percaya kalau ada nenek sihir? Ada.